Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna As-Samad. Wa qad warada hadha al-ismu fi suratil Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهي السورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. ففي الصحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يتيك ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الإمام، قال شيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظهم الله تبارك وتعالى الصمد، berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، semoga Allah menjaga keduanya، الصمد، nama Allah As-Samad. Pada hari ini insyaAllah ta'ala kita akan membahas satu nama daripada nama-nama Allah yang agung, yaitu nama Allah As-Samadu. Waqad warada hadzal ismu fi suratil Ikhlas. Kata-kata As-Samad ini terdapat dalam surat Al-Ikhlas, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad, katakanlah di Allah yang Esa, yang satu. Allahus Samad, dialah Allah tempat bergantung segala makhluk berhajat kepadanya, butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, yang dia tak pernah melahirkan, tak pernah dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, yang dia tidak ada sekufu baginya, sekutu yang semisal. وهي السورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. Inilah surat yang Nabi menyatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini meski pendek, tapi dia dianggap sepertiga Quran. ففي صحيح البخاري, ذكرنا dalam Sahih Bukhari dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya. قَالَ النَّبِيُّ لِأَصْحَابِهِ, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ, mampukah kalian membaca Quran sepertiganya dalam satu malam? فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ, maka berat bagi mereka. فَقَالُوا, mereka pun berkata, وَقَالُوا أَيُّنَا يُثِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, siapa yang mampu membaca Quran sepertiga darinya dalam satu malam ya Rasulullah? فَقَالَ اللَّهُ الْوَحِدُ الصَّمَدُ, اللَّهُ الْوَحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ. Ya, maka surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus Samad, dia dianggap sepertiga Quran, menunjukkan keagungan surat Al-Ikhlas ini karena dia mencakup sepertiga kandungan Quran. Karena sepertiga kandungan Quran berisikan tentang tauhid, sepertiga berikutnya berisikan tentang akhbar, berita, kisah-kisah. Sepertiga terakhir berisi ahkam, hukum-hukum, perintah, larangan. Maka dianggap dia sepertiga dari tauhid Quran, karena memang Quran itu sepertiganya adalah seruan kepada tauhid, penjelasan tentang makna tauhid, keutamaan ahlu tauhid, dakwah kepada tauhid, ya, ancaman daripada musuh tauhid itu kesyirikan, ya, kemudian ancaman terhadap pelaku-pelaku kesyirikan, ya, perintah menjauhi kesyirikan, dan sarana-sarana kepada kesyirikan, ancaman terhadap pelaku-pelaku kesyirikan di dunia dan akhirat. Seluruh hal ini dia mencakup sepertiga Quran. Naam. Was-samadu ma'nahu as-sayyidul azim alladhi qad kamula fi 'ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi wa qudratihi wa 'izzatihi wa 'azamatihi wa jami'i sifatihi. فهو واسع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها بأسرها في جميع شؤونها فليس لها رب سواه ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية تقصده عند النوائب والمزعجات وتضرأ إليه إذا أصابتها الشدائد والكربات وتستغيث به إذا مستها المصائب والمشقات لأنها تعلم أن عنده حاجاتها ولديه تفريج كرباتها لكمال علمه وسعة رحمته ورأفته وحنانه وعديم قدرته وعزته وسلطانه. والصمد apa makna الصمد؟ والصمد معنى الصمد معناه adalah السيد العظيم. Dialah tuan yang maha agung. السيد bermakna pemimpin, tuan, penguasa. Yang maha agung, alladhi qad kamula fi ilmi, yang sempurna ilmunya. Adapun manusia, ada juga yang menjadi sayyid, penguasa, pemimpin, penghulu, tapi tak sempurna. Ada juga yang memiliki keagungan, ya, raja-raja yang kadang-kadang diberi gelar-gelar yang diperagungkan, tuan yang diperagungkan, atau tuan yang agung, jaksa agung, tapi semuanya tak ada yang sempurna. Ya, keagungannya terbatas. Adapun Allah, dialah As-Sayyidul Azim. Dialah pemimpin, penguasa yang maha agung. Qad kamula alladhi qad kamula fi ilmihi, yang sempurna ilmunya, meliputi segala hal, dari detail sampai perkara yang besar. Ya, sehingga apapun yang kecil pun dia mengetahuinya. Berapa jumlah daun yang jatuh, daun yang gugur, tahu Allah Jalla wa'ala. Ya, manusia yang dalam dirinya pun tak tahu berapa jumlah bulu-bulu yang ada di tangan kita, tak tahu. Bulu yang ada, ya, di tubuh kita, tak tahu. Berapa jumlah rambut pun tak tahu. Allah Jalla wa'ala mengetahui segala macam detail perkara, ya, yang terdapat dalam tanah, dari berbagai macam binatang-binatang kecil, ya, dalam liang-liang kecil Allah mengetahuinya. Ya, inilah bedanya antara Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya. Kamula fi ilmihi wa hikmatihi, sempurna pula kebijaksanaannya. Manusia disifati dengan hakim, bijaksana, tapi kebijaksanaan manusia terbatas, relatif, tak sebagaimana kesempurnaan Allah dalam kebijaksanaannya. Ya, manusia dipengaruhi oleh emosi, dipengaruhi oleh kemarahan, dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan. Ketika sakit, ya, terganggu konsentrasinya sehingga tak bijak keputusannya. Ketika marah, ketika sedih, tak stabil. Allah Jalla wa'ala sempurna kebijaksanaannya. Fi ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi. Al-hilmu maknanya adalah kelembutan. Padahal mampu dia Azza wa Jalla menjatuhkan sanksi, menjatuhkan hukuman, tapi tidak. Allah telah mengatur semuanya. Ya, Allah beri tangguh segala sesuatu sampai pada masanya. Adapun manusia, makhluk, tak sempurna kebijaksanaannya, tak sempurna kelembutannya. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu hilanglah hilmuhu, hilang kelembutannya. Allah Jalla wa'ala sempurna. Ya, wa hilmihi wa qudratihi, sempurna pula kekuasaannya. Wa izzatihi, keperkasaannya. Wa azamatihi, keagungannya. Wa jami'i sifatihi, bahkan semua sifatnya sempurna. Fahuwa wasi'us sifati 'azimuha, dialah Tuhan yang maha luas sifat-sifatnya, ya, yang maha agung segalanya. Alladzi samadat ilaihi jami'ul makhluqat. Dialah Tuhan yang bergantung kepadanya seluruh makhluk. Inilah dia makna samad, as-samad. Ya, wa qasadathu kullul kainat bi asriha fi jami'i syu'uniha. Dialah tumpuan harapan, ya, tempat bergantung seluruh makhluk dalam segala macam urusan mereka. Dalam segala sesuatu kita bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk bernapas saja bergantung kepada Allah. Ya, untuk mengatur detak jantung saja kita bergantung kepada Allah. Tak bisa kita mengatur sendiri. Allah yang mengaturnya. Subhanallah. Kadang-kadang Allah mengatur detak itu berlebihan. Kadang-kadang dalam kondisi takut, jantung kita berdetak lebih keras. Kadang-kadang melemah. Semuanya Allah yang mengaturnya. Ya, makan kita, rezeki kita, minuman kita, segala sesuatu Allah Jalla wa'ala, ya, dialah segalanya tempat kita bergantung. Falaysa laha rabbun siwahu. Tidak ada bagi makhluk ini yang wujud ini Tuhan kecuali dia semata. Wala maqsudun ghayruhu taqsiduhu wa talja'u ilaih. Tidak ada yang menjadi tempat tujuan segala sesuatu, tempat berlindung, bernaung, segala sesuatu, ya, fi islahi umuriha ad-diniyah, kecuali hanya kepada Allah semata dalam segala perkara-perkara, baik perkara yang berkaitan dengan agama, bergantung kita kepada Allah, seperti hidayah, datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, mengikuti kajian, semuanya bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Dia yang memudahkan, dia yang menggerakkan, dia yang membangunkan, dia yang memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan. Ya, dalam perkara-perkara agama kita bergantung hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dialah yang beri petunjuk, siapa yang dikehendaki. Ya, di man yasha. Dengan petunjuk itu dia mudahkan segala urusan agama kita. Dimudahkan dapat kajian, dimudahkan dapat kawan-kawan yang soleh, guru-guru yang baik, dan seterusnya. Lingkungan yang baik. Ya, wa fi islahi umuriha ad-dunyawiyyah, dan dia pula tempat bergantung seluruh makhluk, manusia, jin dan segalanya dalam perkara-perkara dunia mereka. Ya. Dia yang mengatur segala urusan bagaimana supaya kita tetap dapat hidup di dunia ini. Dia turunkan rezeki, dia tebarkan rezeki, dia berikan akal. Ya, dia berikan segala macam perangkat agar orang dapat eksis di dunianya. Subhanallah. Dia buatlah sebab segala macam. Ya, sebab dalam usaha, segala macam profesi dia buat agar tegak dunia ini. Tak dibuatnya satu profesi, macam-macam profesi manusia dalam perkara dunia, semuanya tegak kepada Allah, bergantung kepada Allah. Bayangkan kalaulah satu profesi di dunia ini hancur, dunia ini. Subhanallah. Andai kata semuanya hanya bisa nelayan mancing saja kerjanya, hancur dunia ini. Ya, karena kita tak akan mungkin makan ikan belaka. Kita butuh pakaian, kita butuh kendaraan, bahkan pancing segala macam alat-alatnya, semuanya butuh keahlian lain. Dengan itulah Allah tegakkan urusan dunia ini. Diciptakan manusia berbeda-beda kemampuannya. Ada yang ahli berhitung, jago matematika, fisika, kimia, tapi dia suruh memikirkan, tak bisa dipikirkannya. Subhanallah. Lemah, nalarnya lemah dalam bab itu. Ya, ada yang masya Allah kuat menghafal, jago menalar, tapi urusan seperti tadi tak mampu. Masing-masing. Subhanallah. Ya. Jadi dalam perkara urusan dunia, Allah jugalah tempat bergantung manusia. Subhanallah. Dia membuat alam ini berkembang. Ya, Allah membuat manusia memiliki, ya, pengetahuan yang berkembang. Itulah yang membedakan kita dengan hewan. Hewan dahsyat ilmu mereka, tapi tak berkembang. Subhanallah. Lihatlah burung-burung yang menciptakan sarang-sarang dari lalang yang bentuknya aneh, begitu mengagumkan. Kadang-kadang di pohon-pohon kelapa, ya, banyak burung-burung itu dari lalang-lalang buat sarang menggantung indah, tapi tak pernah berubah, tetap begitu dari zaman ke zaman. Adapun manusia semuanya berubah. Allah buat manusia berkreasi. Subhanallah. Ya. Lihatlah bagaimana dalam perkara dunia terjadi perubahan dari era manual menjadi era digital. Subhanallah. Yang tak pandai era digital masih manual dicampakkan zaman. Subhanallah. Banyak kosong toko-toko, ya. Subhanallah, karena orang telah memindahkan tokonya dalam dunia maya. Ini berkembang, semuanya kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Yang dahulu muskil, sulit, tak bisa dipahami, tak bisa masuk akal, sekarang semuanya masuk akal. Bentar lagi enggak lagi jalan orang pakai ini di darat, bentar lagi semua nanti naik drone. Mana-mana sambil aja naik drone. Subhanallah. Muncullah peraturan baru. Apa yang dahulu dianggap mustahil, sekarang jadi. Subhanallah. Inilah dia beda antara manusia dan binatang. Ya, dan seluruh urusan dunia ini Allah yang menjadi tempat bergantung manusia. Ya, taqsiduhu 'indan nawa'ibi wal muz'ijat. Allah lah menjadi tujuan makhluk ketika datang segala macam perkara-perkara musibah, ya, yang dapat mengganggu ketentraman hidup mereka. Allah tempat bergantung mereka. Mutadarra ilaihi idza asabatha syada'id. Allah lah tempat makhluk merendahkan diri bermohon kepadanya, ya, agar disingkap tatkala datang berbagai macam petaka wal kurubat, ya, segala macam petaka musibah. Wa tastaghithu bihi idza masatha al-masa'ib wal mashaqqat. Dan dialah tempat manusia meminta pertolongan ketika datang segala macam kesulitan penderitaan. Li'annaha ta'lamu anna 'indahu hajat, anna 'indahu hajatiha. Karena makhluk itu tahu bahwasanya hajat mereka itu ada pada Allah yang mengabulkannya. Ya, wa ladaihi tafriju kurbatiha. Makhluk itu sangat tahu hanya pada Allah solusi segala macam kesempitannya, penderitaannya. Likamali ilmi, karena sempurnanya ilmunya. Wasa'ati rahmati, karena luasnya rahmatnya. Warafatihi, ya, kelembutannya. Wahananihi, kesantunannya. Wa'azim kudratihi wa'izzatihi wa'sultanih, diiringi dengan keagungan, kekuasaannya, keperkasaannya, ya, dan kerajaannya. Naam. روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له. Ya, jadi nama Allah As-Samad ini dalamnya mencakup banyak sekali sifat-sifat. Dahulu pernah kita pelajari ada sifat yang dia hanya memiliki satu makna tentang sifat tersebut. Tapi ada sifat terkandung dalamnya banyak sekali sifat-sifat lain. Dialah nama As-Samad. Al-Imam Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya, dalam tafsir Tabari, yang menyebutkan riwayat daripada Abdullah Ibn Abbas, berkata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan makna As-Samad. Dan inilah sebaik-baik tafsir, itu tafsir yang datang dari para sahabat, yang mana mereka mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna As-Samad? Apa makna yang kita selalu ucapkan Allahu Samad dalam salat kita, ya, dalam banyak salat kita, kita baca surat Al-Ikhlas. Qala As-Samadu, As-Samad adalah As-Sayyidu alladhi qad kamula fi su'dudihi. Fi su'dudihi, dialah tuan penguasa yang sempurna dalam kepemimpinannya. Ya. Adapun manusia tak sempurna, makhluk tak sempurna, pemimpin tak sempurna, ya, kekuasaannya tak sempurna. Wasyarifu alladhi qad kamula fi syarafih, dialah Tuhan pemilik, ya, asyaraf, kemuliaan, yang sempurna dia dalam kemuliaannya. Banyak orang-orang mulia tapi tak sempurna kemuliaannya, ya, Allah sempurna. Wal'azimu alladhi qad kamula fi azamatihi, dialah Tuhan yang maha agung, yang maha sempurna keagungannya. Al-Halimul ladzi qad kamala fi hilmihi, Tuhan yang maha lembut, tak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ya, Tuhan yang maha lembut sehingga segalanya terkontrol dengan baik dan benar. Manusia tak sempurna kelembutannya dalam kondisi tertentu. Ya, Allah sempurna. Wal ghaniyul ladzi qad kamuna fi ghinah, dialah Tuhan Allah, Tuhan yang maha kaya, yang sempurna kekayaannya, tak butuh kepada bantuan makhluknya. Wal jabbarul ladzi qad kamula fi jabarutihi, dialah Tuhan yang maha perkasa, sempurna kemahaperkasaannya. Wal alimul ladzi qad kamula fi ilmihi, dialah Tuhan yang maha mengetahui, yang sempurna ilmunya. Wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi, dialah Tuhan yang maha bijaksana, sempurna kebijaksanaannya. Wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'is syarafi was su'dad, dialah Tuhan yang sempurna segala macam bentuk kemuliaannya, ya, dan kepemimpinannya. Wa huwa Allahu subhanahu, dialah Allah Tuhan yang maha suci. Hadhihi sifatuhu la tanbaghi illa lah, semua sifat di atas yang maha sempurna tak layak kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Inilah cakupan makna Samad, sempurna keagungannya, sempurna kemuliaannya, sempurna ilmunya, sempurna kekayaannya, sempurna keperkasaannya, sempurna, ya, kelembutannya dalam segala bab. Nah, wa huwa yufidu anna hadzal isma al-'azima min jumlati asma'illahil husna ad-dallati 'ala iddati sifatin la 'ala ma'na mufrad, ففيه الدلالات ففيه الدلالات على كثرة صفات الله وعظمتها وكمالها. وهو يفيد أن هذا الاسم العظيم من جملة أسماء الله الحسنى. Maka ini menunjukkan bahwa nama agung ini As-Samad adalah bagian daripada nama-nama Allah. Adalah ala iddati sifatin, yang menunjukkan di dalamnya banyak kandungan sifat-sifat lain. La ala ma'na mufrad, la ala ma'na mufradin, bukan hanya satu makna. Fa fihi dilalatu ala kathrati sifatillah wa 'azamatiha wa kamaliha, dalam menyatakan banyak sifat-sifat Allah, keagungannya dan kesempurnaannya. Naam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, As-Samadu as-sayyidu alladhi qad kamula fi su'dadihi, wa li hadha kanat al-'arabu تسمي أشرفها بهذا الاسم لكثرة الصفات المحمودة في المسمى به. قال شاعرهم: ألا بكر النائب خير بني أسد بأمر بني مسعود وبالسيد الصمد. فإن الصمد من من تصمد من تصمد بنحوه القلوب بالرغبة والرحبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه وكثرة الأوصاف الحميدة له. ولهذا قال جمهور السلف منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الصمد الذي قد كمل سؤدده فهو العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته، الحكيم الذي كمل حكمه، الرحيم الذي كملت رحمته، الجواد الذي كمل جوده. قال ابن القيم رحمه الله، بركات ابن القيم رحمه الله، الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده. بركات ابن القيم، الصمد itu maknanya adalah السيد، pemimpin, penguasa yang maha sempurna dalam سؤدده، kepemimpinannya. ولهذا كانت العرب تسمي أشرفها بهذا الاسم، karena itulah orang-orang Arab terdahulu menamakan pemimpin mereka dengan sifat ini الصمد. Ikafrati sifatil mahmudati fil musamma bih, karena banyaknya sifat-sifat yang terpuji yang terkandung dalam nama As-Samad ini. Qala syairuhum, berkata salah seorang penyair mereka: Ala bakkarun na'i bi khairi bani asdin bi amri ibn mas'udin wa bis sayyid As-Samad. Ya, tidakkah segera orang mengucapkan bela sungkawa dengan berita, ya, dari Bani Asad dan Amr bin Mas'ud dengan wafatnya, ya, penghulu mereka, ya, As-Sayyid As-Samad, yang mana penghulu tersebut yang sempurna kepemimpinannya. Fa inna As-Samada man tasmudu nahwahu al-qulubu, sesungguhnya As-Samad adalah yang segala hati itu akan condong kepadanya, bir-raghbati war-rahbah, condong kepadanya dengan segala macam harap dan takut. Dialah As-Samad. Ya, wadzalika likathrati khisal khairi fihi, karena banyaknya tercakup kebaikan yang terdapat dalam nama As-Samad ini. Wa kathratil awsafil hamidah lah, dan sifat-sifat yang terpuji. Oleh hadza qala jumhurus salaf, karena itulah sebagian ulama salaf sebagian besarnya ia berkata, minhum Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, antaranya Abdullah bin Abbas, As-Samad alladhi qad kamula fi su'dadih, dialah As-Samad yang maha sempurna kepemimpinannya. Bahwa al-alimul ladzi kamula ilmuh, dialah Tuhan yang maha berilmu, sempurna ilmunya. Al-qadirul ladzi kamulat qudratuhu, yang maha kuasa, yang sempurna kekuasaannya. Al-hakimul ladzi kamula hikmatuhu atau hukmuhu, dialah Tuhan Allah yang maha bijaksana, sempurna kebijaksanaannya. Ar-rahimul ladzi qad kamulat rahmatuhu, dialah Tuhan yang maha rahmat, sempurna rahmatnya. Al-jawad ladzi kamula jawduhu, ya atau juduhu, dialah Tuhan yang maha dermawan, yang sempurna kedermawanannya. Naam. وبين رحمه الله أن اشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع والقصد، فهو الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة، والعرب تسمي أشرفها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع السيادة فيه. وبين رحمه الله أن اشتقاقه يدل على هذا. Imam Al-Qayyim menjelaskan bahwasanya kata-kata samad, huruf sad, mada, sad, mim dan dal, as-samadu itu menunjukkan fa'innahu ya minal jam'i wal qasdi, menunjukkan makna al-jam'u. Dialah mengumpulkan segala urusan, wal qasdu, dan kepadanya lah akan yakni bermuara segala macam urusan. Inilah makna kata-kata samad. Akar katanya dari sad, mim, dal menunjukkan makna al-jam'u wal qasdu. Al-jamu maknanya yang mengumpulkan segala sesuatu. Wal-qasdu maknanya dialah tujuan segala sesuatu. Fahuwa alladhi jitama'al qasdu nahwahu, dialah Tuhan Allah yang segala macam akan bermuara kepadanya segala macam hajat tujuan makhluk. Kepada Allah kita minta, kepada Allah kita harap. Subhanallah. Ya, wajitama'at fi sifatu su'dad, dan berkumpul padanya segala macam sifat-sifat kepemimpinan yang sempurna. Wa hadza aslu fil lughah, inilah asal muasal as-samad dalam bahasa Arab. Ya, semuanya bermuara kepada makna al-jam'u ya wal qasdu. Segala macam urusan dia yang menguasainya, dan segala macam yakni hajat manusia dan makhluknya ditujukan kepadanya. والعرب تسمي أشرفها بالصمد، karena itulah orang-orang Arab menamakan pemimpin mereka dengan nama As-Samad lijtimai qasdil qasidin ilaihi, karena orang-orang selalu datang kepadanya ya, berkunjung kepadanya ya. Dia menjadi tempat tujuan manusia untuk bertanya problematika mereka dalam segala sesuatu, kesulitan mereka datang kepadanya. Wajtimai siyadati fi, karena berkumpul padanya segala macam sifat-sifat kepemimpinan. Naam. Wa li ajli dha tanawwa'at ibaratu salaf fi tafsir hadha al-ism. Faminhum man qala as-samadu huwa alladhi laysa bi ajwafin wa la ya'kul wa la yashrab. Wa minhum man qala bi ajwafa. Huwa alladhi laysa bi ajwafa wa la ya'kul wa la yashrab. Wa minhum man qala huwa alladhi yasmadu al-khala'iqu ilayhi fi hawa'ijihim wa masa'ilihim. Wa minhum man qala هو الذي لا يخرج منه شيء أي لا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد. ومنهم من قال هو السيد انتهى سؤدده. ومنهم من قال هو الذي لا أحد فوقه. ولأجل ذا karena luasnya cakupan makna samad ini mencakup segala macam sifat-sifat yang sempurna ya. تنوعت عبارات السلف, bervariasi redaksi orang terdahulu. Fi tafsiri hadzal ismi, dalam menafsirkan nama ini, dan semuanya tak ada yang salah. Semua redaksi itu benar. Semuanya benar. Ya. Faminhum man qala as-samad, di antara mereka ada yang menafsirkan makna as-samad alladzi laysa bi ajwaf wa la ya'kul wa la yashrab. Tuhan yang laysa bi ajwaf, bukan sesuatu yang kosong. Ya, Tuhan yang tak pernah makan, tak pernah minum. Benar, Allah sifatnya seperti itu. Wa minhum man qala, antara mereka ada yang berkata, huwa alladhi yasmadul khalaiqu ilaih. Dialah Tuhan yang tak bergeming, Tuhan yang bergantung kepadanya, ya ilaihi fi hawaijim, semua makhluk dalam hajat mereka. Ya. Wa masailihim, dalam segala macam permintaan mereka kepadanya ditujukan. Tetap selama-lamanya seperti itu. Subhanallah. As-Samad, Tuhan yang Maha berdiri sendiri, yang kepadanya ditujukan segala macam, ya, tujuan hidup makhluk, ketergantungan makhluk, harap makhluk kepadanya. Ya. Wa minhum man qala, di antara orang-orang terdahulu ulama ada yang mengatakan, makna samad alladzi la yakhruju minhu syai'un, adalah Tuhan yang tidak keluar daripadanya apapun juga keturunan, ya. Ai la yakhruju minhu 'ainun min al-a'yan fala yalid. Tuhan yang tak memiliki keturunan, karena dia tak pernah melahirkan, tak butuh kepada apapun juga. Itulah makna samad. Adapun makhluk, tak ada yang memiliki samad ini. Pasti dia bergantung kepada yang lain. Kalaupun sebagian orang-orang Arab menamakan pemimpin mereka dengan nama Samad, karena banyaknya kebaikan kepadanya, tapi tak sempurna. Ya. Wa minhum man qala, di antara manusia ada yang menafsirkan makna Samad, as-sayyidul ladzi intaha su'daduhu. Dialah penguasa yang kepadanya segala macam kekuasaan itu akan berujung. Wa minhum man qala huwa alladzi la ahada fawqahu. Dialah di antara tafsirannya ada yang mengatakan makna as-samad, dialah yang tak ada yang di atasnya. Dia yang Maha tinggi dalam segala hal. Naam. Wa qad awrada jami'u hadhihi al-aqwal Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirih wa dhakara man qala biha min a'immatis salaf rahimahumullah ta'ala wa awradahu kadhalika al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirih wa ghayruhuma min al-mufassirin wa kullu dhalika haqqun li anna hadha al-isma dalun ala jumlati awsafin adidatin la ala ma'na mufradin kama sabaqa bayanu dhalik. Waqad awrada jami'u hadhihi al-aqwal Ibnu Jarir At-Tabari, dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya telah menyebutkan perkataan-perkataan ulama ini dalam tafsirnya. Wa dhakara man qala biha min a'immatis salafi rahimahullah. Ibnu Katsir menyebutkan pendapat-pendapat ini dengan menisbatkan kepada pemilik pendapat itu daripada ulama. Wa uradaha kadzalika al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirih. Pendapat ini juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Wa ghairu ma min al-fasirin, juga pendapat-pendapat ini, ya, penukilan daripada perkataan para salaf ini terhadap makna samad juga dinukil oleh para ahli tafsir lain dalam buku-buku mereka. Wa kullu dhalika haqqun, semua tafsiran itu benar. Karena hadha al-isma dalun ala jumlati awsafin adidah. Karena memang nama as-samad ini mencakup padanya banyak sekali sifat-sifat yang berbilang la ala ma'nan mufradin, bukan menunjukkan satu makna. Kama sabaqa bayanu dhalik, sebagaimana yang pernah dijelaskan sebelumnya. Naam. Wa li hadha naqala al-Hafidz Ibnu Katsir عن أبي القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد أنه قال وكل هذه صحيحة وهي من صفات ربنا عز وجل وهو الذي يسمد إليه في الحوائج وهو الذي انتهى سؤدده وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه. Oleh hadza naqal Hafidz Ibnu Katsir, ya, karena itulah Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menukil an Abil Qasim At-Tabrani fi kitab Sunnatillah. Menukil perkataan Abul Qasim At-Tabrani dalam kitabnya yang bernama Sunnah ba'da iradihi katsiran min hadhihi al-aqwal, setelah dia menukil banyak perkataan ulama tentang makna daripada as-samad ini, tafsir as-samad annahu qala. Akhirnya berkatalah Abul Qasim At-Tabrani, "Wa kullu hadhihi sahihatun." Semua tafsir ini tentang makna samad benar. "Wa hiya min sifati Rabbina 'azza wa jalla." Semuanya adalah sifat-sifat Tuhan kita, Rabbuna 'azza wa jalla, Tuhan yang Maha perkasa lagi Maha mulia. "Wa huwa alladhi yusmalu ilaihi fil hawaij." Dia Tuhan menjadi tujuan yang ditujukan kepadanya segala macam hajat. "Wa huwa alladhi intaha su'dudahu." Ya, su'daduhu, dialah yang kepadanya ya berakhir segala macam kekuasaan, ya pengaturan. Wa huwa as-samad alladzi la jawfa lah, dialah Tuhan yang maha berdiri sendiri, la jawfa lahu, ya yang Tuhan bukan Tuhan yang sunyi atau kosong dari sesuatu, ya Tuhan yang tak butuh makan, tak butuh minum. Al-jawfu dimaknakan dengan apa yang di tengah perut kita ini, jawf namanya. Allah subhanahu wa ta'ala tak butuh makan, tak butuh minum, tak butuh mengisi yang kita sebut lambung tengah, tak ada. Bagi Allah tak butuh. Ya. Wala ya'kul wala yashrab, tak makan, tak minum. Ya. Jangankan Allah, malaikat saja, makhluk ciptaannya, tidak Allah buat makan dan minum. Subhanallah. Bagaimana Allah jalla wa'ala. Ya. Karena itulah malaikat, ya, fokus dalam beribadah hanya menyembah Allah SWT semata. Ya, tak makan, tak minum. Tak pusing dia harus mencari makan, harus mencari minum. Manusia karena makan, karena minum harus bekerja keras untuk makan, untuk minum. Kadang-kadang gara-gara makan minum ini manusia membuat kerusakan di muka bumi. Subhanallah. Untuk apa orang korupsi? Untuk makan, minum. Kenapa orang membegal? Makan, minum. Dan seterusnya, ya, dengan segala macam konsekuensi makan, minum, kotoran dan seterusnya, ya. Wa huwal baqi ba'da khalqihi, dialah Tuhan yang berkekalan setelah binasanya seluruh makhluknya. Naam. Qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala wal aula an yahmila lafdh as-samadi ala kulli yuhmala lafdh as-samadi wal aula an yuhmala lafdh as-samadi ala kulli ma kila fihi li'annahu muhtamilun lahu fa'ala hadha yaqtadi an la yakuna fil wujudi samadun siwa Allah ta'ala الأديم القادر على كل شيء وأنه اسم خاص بالله تعالى انفرد به له الأسماء الحسنى والصفات العليا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Berkata Imam Baghawi rahimahullah, wal aula, yang paling ideal, an yuhmala lafdh as-samadi ala kulli ma qila fihi, ditafsirkan makna samad atau lafaz samad terhadap segala tafsir yang sebelumnya dinyatakan. Semua makna itu benar, tentang Allah benar. Tuhan tak makan, Tuhan tak minum, ya Tuhan macam-macam. Kepadanya berakhir segala macam hajat. Li'annahu muhtamilun lahu. Li'annahu muhtamilun lahu. Karena memang semua sifat-sifat tersebut tercakup dalam nama Samad. Fa'ala hadha yaqtadi an la yakuna fil wujudi samadun siwa Allah ta'ala. Karena itulah konsekuensinya dalam wujud ini, semua yang wujud ini, subhanallah, ya, la yakunu fil wujudi samadun, tidak ada zat yang samad, tempat bergantung segala macam hajat, kepadanya bermuara segala macam permintaan, Tuhan yang menyingkap segala macam mara bahaya, ya Tuhan segalanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Siwallahi ta'ala, dialah Tuhan yang benar-benar layak menyandang nama As-Samad Al-Azim Al-Qadir ala kulli syai', Tuhan yang maha agung, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annahu ismun khasun billahi ta'ala infaradabih, As-Samad adalah nama yang khusus untuk Allah semata. Ya, lahul asma'ul husna wa sifatul ula al-ulia, dialah Allah pemilik nama-nama yang baik, sifat-sifat yang tinggi. Laisa kamitsli syai'un, yang tak akan pernah ada sepertinya. Wahuwa as-sami'ul basir, Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Terus. Wa qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahu ta'ala, min al-ma'ruf fi kalam al-Arab itlaqu as-samad 'ala as-sayyid al-'azim wa 'ala syai'il musmit alladhi la jawfa lah. Fa Allahu ta'ala huwa as-sayyidul ladhi wahdahu al-malja'u 'inda asy-syada'id wal hajat. وهو الذي تنزه وتقدس عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam tafsirnya, ya, min al-ma'ruf fi kalam al-Arab itlaq as-samad 'ala as-sayyid al-'azim, karena itulah suatu hal yang dikenal dalam bahasa Arab mengucapkan kata-kata as-samad untuk menunjukkan yakni penguasa yang maha agung. Wa 'ala syai' al-musmit alladhi la jawfa lahu, ya, kepada segala sesuatu yang dia, ya, tak butuh sama sekali apapun juga. Fallahu ta'ala huwa sayyidul ladhi wahdahu al-malja, dialah Allah pemimpin, penguasa menjadi tempat al-malja inda syada'id, tempat kembalinya manusia ketika datang segala macam kesulitan, wal hajat ketika mereka minta hajat mereka. Wa huwa allazi tanazzaha wa taqaddasa 'an sifatil makhluqin, dialah Tuhan Allah yang maha suci, ya, yang maha suci dari segala macam sifat-sifat yang ada pada makhluk, ya, ka'aklin, seperti sifat makan, ya, ini sifat makhluk, Allah tak butuh makan, wa ta'am, ka'akli ta'am, memakan makanan, wa nahwi, dan seterusnya, subhanahu wa ta'ala, an dhalika 'uluwan kabira, Allah maha suci daripada segala macam sifat makan dan sifat minum. Adapun Tuhan-Tuhan kaum Nasara yang mereka sekutukan dari selain Allah SWT, Tuhan anak makan, Tuhan ibu juga makan, Tuhan yang tak sempurna, yang butuh makan berarti dia butuh untuk mengeluarkan sisa makanan. Kita tak rela Tuhan yang buang hajat, ya, punya sifat buang hajat, tak rela kita, subhanallah. Kita tak rela Tuhan yang menyusu, butuh susu. Allahu Akbar. Bahaya Tuhan seperti ini. Ya, kebanyakan minum susu nanti mencret dia, Tuhan mencret, sakit perutnya, Tuhan sakit perut, musibah, tak sempurna, subhanallah. Bagaimana Tuhan mencret, bahaya. Allahu Akbar. Ini sifat makhluk. Naam. Wa idza 'alima al-'abdu ittisafa rabbih bi hadzal kamal wal jalal wa annahu subhanahu la shay'un fawqahu la shay'a fawqahu wa la shay'a yu'jizuhu wa annahu subhanahu mafza'ul khalaiq wal malja'uha fala malja'a wala manja minhu illa ilayhi wa ilayhi wahdahu al-mafar wa huwa wahdahu alladhi tasmadu ilayhi al-khalaiq fi hawa'ijiha wa masa'ilaha wa raghabatiha wajib alaihi alla yalja'u illa ilaihi wala yatlubu alla yalja'a wajib alaihi alla yalja'a ilaihi illa ilaihi wala yatlubu hajatahu illa minhu wala yasrifu ibadatahu illa lahu wala takunu isti'anatuhu illa bihi wala yakunu tawakkuluhu illa alaihi amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard ailahumma Allah qalilan ma tadhakkarun. Ya, yang terakhir dalam paragraf ini, wa idza 'alima al-'abdu ittisaf rabbih bi hadzal kamal wal jalal, ketika makhluk hamba tahu, ya, Tuhannya memiliki sifat yang penuh dengan kesempurnaan ini, keagungan, wa annahu subhanahu la syai'a fawqah, dialah Tuhan yang tak ada yang lebih tinggi di atasnya, wa la syai'un yu'jizuhu, tak ada yang lemah baginya, semua mampu dilakukan, wa annahu subhanahu mafza'ul khalaiq, dialah tempat makhluk kembali ketika datang segala macam perkara huru-hara, petaka, musibah, ya, wa malja'uha fala malja'a wala manja minhu illa ilaih, maka tak ada tempat manusia berlindung, bernaung kecuali kepada dia semata, wa ilaihi wahdahu al-mafar, dialah tempat berlari dari segala macam perkara, subhanallah, ya, dialah tempat berlari untuk kita meminta bantuan. Wa huwa wahdahu alladhi tasmudu ilaihi al-khalaiq, dialah Tuhan satu-satunya yang kepadanya bergantung semua makhluk, fi hawaijiha wa masailiha, dalam semua hajat mereka, permintaan mereka, wa raqabatiha, harapan-harapan mereka. Wajaba alaihi, ini jawabannya, maka wajib bagi hamba an la yalja'a illa ilaihi, tidak bernaung bergantung kecuali hanya kepadanya. Kalau dia tahu inilah Tuhan yang penuh kesempurnaan, maka jangan bergantung kecuali kepada Tuhan yang sempurna ini. Bukan bergantung kepada Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan pohon, subhanallah, yang tak pernah memiliki kesempurnaan, sebagian dipahat, sebagian dibuat. Ya, wajib alaihi an la yalja'a illa ilaihi wa la yatluba hajatahu illa min. Jangan minta hajat apapun juga kecuali kepadanya. Wala yasrifa ibadatahu illalah, jangan dia palingkan ibadahnya kecuali kepada Allah semata. Wala takuna isti'anatu illa bih, tidaklah ada permohonan minta bantuan kecuali hanya kepadanya dalam perkara-perkara yang terjepit. Wala yakuna tawakkulu illa alaih, dan janganlah dia bergantung kecuali hanya kepada Tuhan yang Maha As-Samad ini. Amman yujibul muttarra idza da'a, Allah berfirman, siapakah Tuhan yang mampu mengabulkan doa orang-orang dalam kondisi terdesak? Idza da'ahu, ketika berdoa kepadanya. Wa yakshifus su'a. Siapakah Tuhan tempat manusia berharap yang dapat menghilangkan segala macam keburukan, kejelekan? Wa yaj'alakum khulafal ardh. Siapakah Tuhan yang mampu menjadikan penguasa-penguasa di bumi, pengganti generasi yang telah berlalu? A ilahun ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah yang seperti ini? Tak ada. Ya, apalagi Tuhan-Tuhan yang mati di salib, malu kita punya Tuhan seperti ini. Subhanallah. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kalian mau berpikir, mengingat. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah di kesempatan akan datang kita pindah kepada pembahasan nama Allah baru. Al-Hadi, Tuhan Allah, Tuhan yang memberi petunjuk. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.